Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam az-Zuhri rahimahullah kana 'Umar la ya'dhan li sabiyyin qad ihtalama fi dukhul al-Madinah hatta kataba ilayhi al-Mughirah ibn Syu'bah wa huwa 'ala al-Kufah yadhkuru lahu ghulaman indahu jumlatu sana'i'. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dulunya melarang, tidak boleh ada anak-anak muda atau budak-budak yang masih muda untuk masuk ke Madinah. Hatta kataba ilaihi al-Mughirah bin Syu'bah, hingga pada satu saat Mughirah bin Syu'bah menulis surat. Beliau berada di Kufah. Yadhkuru lahu ghulaman indahu jumlata sana'i', menyebutkan adanya satu budak yang memiliki banyak kepandaian. Indahu jumlatu sana'i', sana'i' itu dari kata sina'ah, memiliki banyak keahlian. Yasta'dinuhu an yadkhul al-Madinah, meminta izin untuk dibawa ke Madinah. Wa yaqulu, beliau berkata, inna 'indahu a'malan katsira fiha manafi' lin-nas. Wa anak muda ini memiliki amalan-amalan yang banyak, kerjaan-kerjaan yang banyak yang bermanfaat buat manusia. Innahu haddad, naqqash, najjar. Anak muda ini haddad, pandai besi. Bisa bikin pedang, bisa bikin baju besi, bisa bikin, ya sebagaimana layaknya pandai besi. Naqqash, ahli ukir, bisa mengukir kayu-kayu. Najjar, tukang kayu, bisa bikin kursi, meja, dan seterusnya. Masya Allah. Fa'adina lahu Umar an yursilahu ilal Madinah. Maka Umar pun mengizinkan Mughirah bin Syu'bah membawa anak muda tadi ke dalam Madinah. Wa daraba alaihin Mughirah 100 dirham fis syahr. Diberi oleh Mughirah bayaran per bulan 100 dirham. 100 uang perak. Fajaa ila Umar yashtaki. Tiba-tiba suatu saat anak muda ini datang kepada Umar mengeluh. Shiddatul kharaj, mengeluh produksi yang harus dia kerjakan sangat banyak. Artinya susah, saya berat. Faqala, maka Umar menjawab, "Ma kharajuka bikathir?" Produksimu tidak banyak. Produksimu tidak banyak. Fansarafa sakhitan yatadhammar. Anak muda ini berpaling dalam keadaan kecewa. Sakhit, marah dan kecewa. Falabitha Umar layali thumma da'ahu. Umar pun melewati beberapa malam sampai kemudian memanggil kembali ghulam tadi, budak tadi. Alam ukhbar annaka taqulu aw asya la sana'tu raha tathan birrih. Apakah benar dikhabarkan kepada aku kalau engkau berkata, kalau aku suka, aku bisa membikin penggilingan padi yang bergerak sendiri dengan angin. Paham ya? Hanya Umar mendengar sesumbarnya anak kecil ini atau anak muda ini, bahwa dia bisa membuat roha, penggilingan gandum, yang biasanya diputar dengan keledai, keliling, ini bisa berputar sendiri dengan angin. Sesungguhnya mudah sekali. Kalau kita sekarang, kita katakan mudah sekali. Dan sudah banyak penggilingan dengan kekuatan atau dengan tenaga angin. Ternyata anak muda itu menjawab masih dengan kemarahan yang kemarin. Faltafata ila Umar, dia menengok kepada Umar, abisan, dalam keadaan bermuka masam. Qala la asna'anna laka rahan yatahaddatsun nas biha. Aku akan bikin satu penggilingan untukmu khusus yang niscaya akan dibicarakan oleh semua manusia. Apa artinya itu? Ya sama. Saya juga seperti kalian. Apa maksudnya orang ini? Tapi Umar paham. Falamma walla, ketika orang tadi berpaling, Umar berkata kepada para sahabatnya, awadani al-abad anifan. Orang itu mengancam aku tadi. Itu ancaman, itu sebuah ancaman. Aku akan bikin penggilingan untukmu khusus yang akan dibicarakan oleh seluruh manusia. Kata Umar, orang ini tadi mengancam aku. Sumastamala Abu Lu'lu'ah ala khanjarin dira'sain. Kemudian dia mulai membawa khanjar yang memiliki dua mata yang tajam. Khanjar itu adalah pisau yang biasa dibawa oleh mereka. Bukan pedang. Kalau pedang panjang, kalau khanjar begitu bentuknya. Ya, kurang lebih lah begitu. Tetapi wallahu taala alam, dua mata yang tajam, apakah di sini tajam, sana tajam, atau ini pegangannya, kemudian di sini ada lagi. Ini ke sana, ini ke sini. Nah, begitu. Kalau diputar seperti apa? Roha. Kalau diputar, dia seperti penggilingan. Ya, bentuknya. Sana, ke sana. Qala, dia bawa, dia sembunyikan dalam kainnya. Fakamuna bizawiyah min zawalil masjid, dia bersembunyi di salah satu sisi masjid. Fil ghalas, di waktu ghalas. Waktu ghalas adalah waktu fajar sebelum terang. Karena Rasulullah SAW salat kadang di waktu ghalas, kadang di waktu isfirar. Isfirar itu sudah mulai menguning. Kalau ghalas masih gelap. Baik. Umar bin Khattab biasa sholat di waktu ghalas juga seperti Rasulullah SAW. Lebih banyak sholatnya di waktu ghalas. Falam yazal hunaka. Maka dia tetap di sana bersembunyi. Hatta kharaja Umar wa yuqidun nas lissalah. Hingga datang Umar dan membangunkan mereka untuk sholat. Sholat. Falamma dana minhu, maka ketika sudah mendekat ke tempat persembunyian budak tadi, Abu Lu'lu'ah, dia menikamnya dengan 3 kali tikaman. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad. Baik, ini kisah rincinya bagaimana terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau kemudian bertanya, siapa yang membunuhku? Dijawab, budak. Budaknya ibn al-Mughirah. Maka dia berkata, bukankah aku sudah bilang, jangan bawa budak-budak kafir itu ke Madinah. Ikhwan bin a'azakumullah, alhamdulillah, semuanya biqadratillah, dengan takdir Allah SWT. Bagaimana kalau Allah menghendaki Umar bin Khattab untuk syahid? Bukan itu suatu kebaikan? Artinya qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah menghendaki Umar untuk syahid. Rasulullah SAW pernah berada di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Uthman. Berempat. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman. Berempat. Tiba-tiba gunung Uhud bergoncang seperti gempa. Maka Nabi bersabda, uskun Uhud. Tenanglah, wahai Uhud. Tidak ada di atasmu illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidain. Uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud. Tidak ada di atasmu kecuali Rasulullah as-siddiq dan dua syahid. Artinya Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Umar dengan Utsman akan terbunuh syahid. Rasul wa siddiq, siddiq Abu Bakar, wa syahidain, dan dua syahid. Enggak ada di atasmu kecuali Rasulun wa siddiqun wa syahidain, dan dua syahid. Maka inilah pembenaran dari ucapan Rasulullah SAW tadi, bahwa ternyata Umar terbunuh oleh budak Majusi, Abu Lu'lu'ah. Wa qala Amr ibn Maimun al-Ansari menceritakan, inna Abu Lu'lu'ah Abdul Mughirah. Sesungguhnya Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar adalah budaknya Mughirah. Ta'ana Umar bi khanjarin lahu ra'san. Dia menikam Umar dengan khanjar yang memiliki dua mata tajam. Wa ta'ana ma'ahu 12 rajulan. Dan dia menikam pula bersama itu 12 orang. Mata minhum sitta. Meninggal di antara 12 tadi 6 orang. Fa'alqa 'alaihi rajulun min ahli al-Iraq. Ada seseorang dari penduduk Irak yang melemparkan kainnya, jubah luarnya kepada dia. Ditutupi dengan kain, dengan jubahnya. Falamma tamma fihi qatala nafsah. Ketika dia sudah tertutup dengan kain itu, dia khawatir akan diserang, maka dia bunuh diri. Qatala nafsahu. Ini apa yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang anehnya, kaum Syiah memuji Abu Lu'lu'ah. Wahai pembunuh Umar yang berjasa. Wahai pembunuh Umar yang pemberani. Wahai pembunuh Umar yang gagah berani. Wahai pembunuh Umar. Dipuji dalam sebuah syair mereka. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan apa? Menunjukkan keterkaitan antara Syiah dengan Majusi. Karena Abu Lu'lu'ah ini Majusi. Penyembah api. Sedangkan Syiah memuji-muji sang Majusi ini. Dalil, ada hubungannya Syiah dengan Majusi. Dalil kedua, ketika Syiah menguasai Mekah, di atas Mekah dinyalakan api. Jadi mereka tawaf mengelilingi api. Ini dalil kedua. Kaumnya, alirannya, aliran Syiah, Druze. Bukti kedua, kalau mereka sangat kait atau sangat berkait erat dengan Majusi. Karena mereka memang orang-orang Majusi yang berpura-pura Islam. Kembali kepada pembahasan. Wa qala Abu Rafi', berkata Abu Rafi', kana Abu Lu'lu'ah Abdul Mughirah yasna'ul arha. Saling dukung-mendukung kisahnya. Karena Abu Rafi juga menceritakan bahwa Abu Lu'lu'ah ini adalah budaknya Mughirah yang yasna'ul ariha, yang pandai membuat penggilingan-penggilingan. Roha, jamaknya ariha. Wa kana al-Mughirah yastaghiluhu kulla yawmin 4 dirahim. Dan Mughirah biasa memberikan bayarannya sehari 4 dirham. Sebulan berapa dirham? Kalau satu harinya 4. 120 ya. Berbeda dari yang tadi. Tadi 100 dirham, ini sehari 4 dirham. Baik. falaqiya Umar faqala ya amiral mu'minin innal Mughira qad atqala alayya fakallimhu. Tiba-tiba budak ini datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, wahai amiral mu'minin, sesungguhnya Mughirah memberatkan atasku. Fakallimhu, ajak bicara dia. Maksudnya tolong nasihati Mughirah, aku ini sangat berat kerjanya. Umar justru menasihati dia. Ahsin ila maulak, bersikap baiklah kepada tuanmu. Bersikap baiklah kepada tuanmu. Wa min niyyati Umar an yukallima al-Mughirah fi. Padahal Umar dalam hatinya akan menasehati juga Mughirah, jangan terlalu berat membebani budakmu. Aku akan menasehati. Tetapi sang budak ini langsung bersu'udzan, berburuk sangka kepada Umar. Dia mengeluh kepada Umar, malah dinasehati, ahsin ila maulak, bersikap baiklah pada tuanmu. Maka faghadiba, marahlah budak tadi. Wa qala yas'an nas kulluhum 'adlahu ghairi. Kata budak tadi, semua orang mengharapkan keadilan dia selain aku. Aku tidak berharap keadilan dia. Wa azmara qatlahu, dan dia menyimpan dalam hatinya rencana untuk membunuhnya. Wa takhadha khanjaran وشهده وسمه وشهده وسمه. Dia siapkan khanjar yang memiliki dua mata tadi, dia tajamkan dan dia beri racun. Sammahu dari kata sum, racun. Wa kana Umar yaqul, maka saat itu Umar berkata seperti biasanya, aqimu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, qabla an yukabbir, sebelum dia bertakbir. Faja'a faqama hida'ahu fis saf. Tiba-tiba datanglah budak tadi dan berdiri di depan saf, kemudian menikamnya di pundaknya, wa fi khasiratihi, dan di lambungnya. Fasaqata Umar, maka jatuhlah Umar. Menikam dengan tikaman di pundaknya dan tikaman di lambungnya. Wa ta'ana 13 rajulan ma'ahu, dan tertikam juga 13 orang bersamanya. Tentunya ketika Umar ditikam, tentunya kaum muslimin yang di belakangnya di saf enggak akan diam. Iya kan? Pasti akan menolong, membela dan seterusnya. Sedangkan budak tadi menikam sana sini dengan sekenanya, sehingga bersama Umar ada 12 atau 13 yang tertikam, dan yang terbunuh bersama Umar 6 orang. Mata minhum sitta. Wa humila Umar ila ahli. Umar pun dibawa pulang ke keluarganya. Wa kadat asy-syamsu tatlu', matahari hampir terbit. Artinya waktu subuh hampir habis. Kalau matahari terbit, waktu subuh habis. Fa shalla Abdurrahman ibn Auf bin Nas. Maka Abdurrahman ibn Auf salat mengimami manusia. Bi aqsari surataini, dengan dua surat yang paling pendek. Wallahu alam, apakah kul dengan kulha, kulya dengan kulhu, atau yang lainnya. Wa ata Umar binabid, wa utiya Umar binabidin fasyaribahu. Maka didatangkan kepada Umar nabid, perasan kurma, diminum oleh beliau. Fakharaja min jarhihi, ternyata yang diminumnya keluar dari lukanya di lambungnya. Dalam riwayat diberi pula susu, atau di sini ada, falam yatabayyan fasaqahu labanan, diberi susu. Fakharaja min jarhihi, juga keluar susunya dari lukanya. Faqalu, maka mereka berkata, la ba'sa 'alaik, tidak mengapa atasmu. Faqala in yakun bil qatli ba'sun faqad qutiltu. Kata Umar, jelas enggak ada kejelekan. Kalau memang terbunuh itu adalah kejelekan, aku sudah terbunuh dari dulu. Artinya, kalau terbunuh, itu bukan satu kejelekan. Ini makna penerimaan takdir, atau makna kalimat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya milik Allah, akan kembali pada Allah. Kalau sudah datang ajal, enggak akan bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Maka, laisa 'alaika ba's, enggak ada kejelekan. Engkau orang yang saleh, engkau orang yang baik, engkau orang yang adil. Mudah-mudahan matimu husnul khatimah. Di sini ada keunikan. Apa keunikannya? Mereka bertakziah kepada Umar dalam keadaan Umar masih hidup. Unik kan? Karena bin na'azakumullah, biasanya orang takziah itu setelah wafat kan? Takziah kepada siapa? Pada keluarganya. Sabar. Sesungguhnya beliau orang baik, mudah-mudahan beliau meninggal husnul khotimah. Itu takziah yang umum. Tetapi karena tabibnya melihat susu yang keluar dari lukanya, melihat nabi yang keluar dari lukanya, maka kata dokternya, berilah wasiat, engkau enggak akan selamat. Berilah wasiat, engkau enggak akan selamat. Sehingga datang masing-masing atau beberapa orang berduyun-duyun untuk bertakziah kepada Umar. Ya Umar, sabar, engkau orang baik, insyaallah husnul khatimah. Datang lagi yang satu, ya Umar, engkau adalah begini, engkau orang begini, engkau... mudah-mudahan semua itu akan jadi pahala buatmu dan gak ada jeleknya bagimu. Ini gak ada jeleknya kematian kamu sekarang ini. Qala fajala an-nas yusnuna alaihi, maka datanglah manusia memuji-muji beliau. Wa yaqulun, sambil berkata, kunta wa kunta wa kunta. Jadi engkau dulunya begini, engkau begini, engkau pernah berbuat seperti ini, masya Allah. Apa jawab Umar dengan pujian seperti itu? Kata beliau, ama wallahi lawadittu anni kharajtu minha kafafan la alayya wala li. Sungguh, ketahuilah, demi Allah, aku hanya berharap kalau aku ini keluar dari bumi ini dalam keadaan pas. Tidak atasku dan tidak untukku. Artinya, kalau saja pas-pasan, dosaku dengan pahalaku impas, itu sudah cukup bagiku. Sungguh demi Allah, aku berharap kalau aku keluar dari bumi ini dengan pas-pasan. La alayya walali. Alayya itu yang menjadikan dosa, azab dan seterusnya alayya. Kalau li, balasan. Ini enggak perlu masuk surga, yang penting enggak masuk neraka, selesai. Artinya tidak diberi, tidak disiksa. Itu sudah cukup bagiku. Masih ucapan Umar selanjutnya. Wa anna suhbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimat li, dan aku berharap persahabatanku dengan Rasulullah sallam masih utuh selamat untukku. Wa asna alaihi ibn Abbas, sampai kemudian datanglah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Faqala law anna li tila'ul ard dhahaban laftadaitu bihi min haulil matla' wa qaja'altuha syura fi Uthman wa Ali wa Talha. Dengan pujian Ibn Abbas, Umar hanya berkata, sungguh, kalau saja aku memiliki semua yang ada di bumi ini yang terlihat dari emas, aku akan tunaikan untuk menebus kedahsyatan apa yang aku hadapi ini. Bukan kedahsyatan matinya, tetapi karena khawatirnya. Dan itu semua orang mukmin mengkhawatirkan kesalahan dan dosanya. Sehingga tidak muluk-muluk harapan, justru berkata, kalau saja impas antara pahala dan dosaku, aku sudah bersyukur. Wa qaja'altuha syura, kata Umar, dan aku sudah jadikan urusan setelahku nanti dimusyawarahkan antara Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair وعبد الرحمن بن عوف وسعد. Diserahkan urusannya, dimusyawarahkan di antara mereka agar mereka memilih di antara mereka satu orang khalifah. Baik. Kemudian amara Suhaiban an yusalli bin nas. Kemudian memerintahkan kepada Suhaib untuk memimpin salat pada manusia. Artinya selama beliau sakit, salat dipimpin oleh Suhaib. Wa ajalla sittah thalasan. Dan yang paling mulia di antara enam itu adalah tiga. Demikian dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala. Tentunya tiga itu di antaranya Ali wa Utsman. Naam. Kemudian yang terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala Ibn Abbas kana Abu Lu'lu'ah majusiyan. Kata Ibn Abbas bahwa Abu Lu'lu' itu adalah majusi. Seperti yang kita katakan tadi, mengapa kaum Syiah membuat syair pujian kepada pembunuh Umar? Karena memang ada kaitannya Syiah dengan majusi. Baik, riwayat selanjutnya agak panjang, kalau kita masuk akan lewat waktu. Fanaktafi bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.